Syarat syarat yang kedua, adamul faraul waris minal auladi wa auladil banin wa in nazaru. Mereka saudara-saudara seibu akan mendapatkan sepertiga kalau tidak ada anak dan juga tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau keturunan ke bawah, cucu, cicit dan yang lainnya. Minal aulad, dua aulad, ini maksudnya baik itu anak perempuan maupun cucu perempuan dan cucu laki-laki. Asyartu salis, syarat yang ketiga, adamun asli minal zukur warisin. Bahwa al-abu al-jadu mangkablahu. Syarat yang ketiga, tidak adanya asal dari orang laki-laki, yaitu tidak ada bapak dan juga kakek dan sebelum keduanya. Maka kalau tidak ada anak-anak, tidak ada bapak atau kakek, dan jumlah mereka lebih dari satu, maka mereka mendapatkan sulus sepertiga. Wa yakhtasul ikhwatu likum bi ahkami khamsah, dan khusus bagi saudara-saudara seibu ini mempunyai 5 hukum. Al-hukmul awal wasani, hukum yang pertama dan yang kedua. Annahu la yufaddalu zakaruhum ala unsahum fi mirasi istima'an fa inqiradan. Hukum pertama yang kedua, bahwasanya tidak ada kelebihan antara laki-laki mereka di atas perempuan mereka, tidak ada maksudnya tidak dilebihkan laki-laki dengan perempuannya di dalam mendapatkan harta waris, baik itu seorang maupun banyak. Kalau satu berapa? Sebab 6. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau lebih dari satu, maka sebab 3. Baik itu laki-laki maupun mereka perempuan. Dikali ta'ala mihalatil infirat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu saudara seibu, yaitu menyebutkan satu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seseorang mewarisi kalalah yaitu mewarisi seorang perempuan, saudara perempuan, dan juga saudara seibu, maka saudara seibu satu di antara mereka mendapatkan 1/6. Likalihi ta'ala fi hadzal istima', sebagaimana juga firman Allah Ta'ala menyebutkan tatkala mereka jumlahnya banyak. Fa in kanu aktsara min dzalika falahum syurakaa'u fis tsulus. Jika mereka saudara-saudara yang banyak, maka mereka berserikat dalam mendapatkan bagian harta waris yaitu 1/3. Wal kalalatu fi qaul jumhur, dan kalalah, istilah kalalah ini pada perkataan jumhur para ulama, yaitu man laisa lahu waladun wala walidun, yaitu orang yang tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai bapak. Jadi orang yang mati tidak meninggalkan anak dan juga tidak meninggalkan bapak, maka ini disebut kalalah. Ahli warisnya disebut kalalah. Berarti jatuh ke saudara-saudaranya, saudara semayit. Wasyartan fi tawrisihim adamul walad wal walid, dan syarat mereka mendapatkan harta waris yaitu saudara-saudara, terkhusus saudara-saudara seibu, maka tatkala si mayit tidak meninggalkan anak, begitu laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak meninggalkan bapak atau kakek. Wal waladu yasmulu atau yasmalu al-zakaru wal-unsa. Bila yang disebut dengan walad atau anak itu mencakup baik itu laki-laki maupun perempuan. Wal walidu yasmalu al-abu wal-jad. Dan yang disebut dengan walid, orang tua, yaitu mencakup bapak dan kakek. Fikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum fa'u fis sulus. Jika mereka berjumlah banyak, maka mereka berserikat dalam mendapatkan sepertiga. Dalilun ala adami tafdili zakarihim ala unsahum. Ini menunjukkan dalil tidak adanya lebih laki-laki di atas wanita mereka. Sama. Li'anna Allah subhanahu syaraka bainahum fil istifaqi. Karena Allah SWT mempersekutukan di antara mereka, antara laki-laki dan perempuan, dalam hak untuk mendapatkan warisan. Wat tasyriku idza atlaqa iqtada al-musawat. Dan berserikat di sini apabila dimutlakan, maka akan menjadikan konstruksi bahwasanya di sana sama adanya persamaan berserikat. Wal hikmatu fi dzalika wallahu a'lam annahum yarisuna birrahmil mujarradah. Dan hikmahnya disamakan di antara mereka, yaitu saudara-saudara seibu wallahu a'lam, bahwasanya mereka mewarisi dengan rahim. Mujarradah yaitu semata-mata hubungan silaturahmi. Hubungan rahim. Wal qarabatul ladzi yarisuna biha qarabatan unsa faqat. Dan kekerabatan yang mereka dapatkan dari harta waris ini hanyalah kekerabatan dari hubungan wanita, ya kan, seibu. Seibu berarti hubungannya seorang wanita, saudara seibu, bukan sebapak. Tapi sehingga mereka antara laki-laki dan perempuan sama. Fala makna li tafdili dzakarihim ala unsahum. Maka tidak bisa dimaknai atau tidak ada maknanya bahwasanya laki-laki mereka lebih utama dari perempuan mereka. Jadi sama. Fikilahi korabatil ab, berbeda dengan kekerabatan sebapak. Berbeda dengan kekerabatan sebapak. Kekerabatan sebapak maka dibedakan. Bagaimana yang telah lalu? Uh-huh. hukum salis, hukum yang ketiga. Anna zakarahum yujala bi'unsa wa yarisu bikhilafi gharihim. Fa'inahu idha adla bi'unsa la yaris ka ibnil binti. Hukum yang ketiga, saudara laki-laki seibu ini akan menjadikan wasilah dengan wanita, dengan seorang wanita, dan akan mewarisinya. Berbeda dengan yang lain mereka, selain mereka, maka saudara laki-laki seibu akan menjadikan wasilah dengan seorang perempuan yang tidak mewarisi, ka ibnil binti, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Ini berarti apa ini? Bagi si mayat, ehwan li um, ya. Yaitu bahwasanya cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Jadi laki-laki yang mewasilai dari si mayat seorang perempuan, yaitu ibunya yang perempuan, ya, yang tidak mewarisi. Cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mewarisi. Al-hukmu rabi', hukum yang keempat, anahum yang jubuna man ada lubihi nuksanan, ay anna umma alladhi adalau biha tuhjabu bihim minas sulus ilas sudus. Hukum yang keempat, bahwasanya mereka saudara-saudara seibu, mereka tertutupi dari orang-orang yang menjadi wasilah nuksanan, yaitu bahwasanya ibu yang mereka menjadi wasilah dengannya ini akan tertutupi dengan mereka terhadap bagian sepertiga sampai seperenam. Dikilah digoyim, berbeda dengan selain mereka, yaitu saudara seibu. Fa'inal madlabihi yahjubu al-madlab, karena seorang yang menjadi wasilah ini akan tertutupi dengan orang yang mewasilahi. paham. Sing terus apa kabar lagi? Gimana? Tapi komen. Yang nomor dua. Ya, sampai kalau pas apa? Ada bahkan berarti ini. Gimana kalau saudara seibu si mayat ini? Gambarnya saudara seibu si mayat selamat ibu ya. Hah? Selamat ibu. Berarti misalnya ini mayat punya ibu ya? Iya. Ya kan? Ibu. Kemudian saudara seibu. Saudara seibu selamat ibu. Kami yang nama tu. Kami yang nama saya itu yang nama La Yufadal Bakarohum Alat Masahum Fi Mirasil Istimaan Wa Ibrodan. Saudara laki-laki dan perempuan, laki atau perempuan, sama dalam perolehan bagian. Dengan cara apa? Tidak ada ini dan juga tidak ada ini. Ya kan? Ini akan mendapatkan harta si mayit ini kalau tidak ada bapak si mayit dan juga tidak ada anak laki-laki perempuan atau cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Maka kalau misalnya satu, baik itu laki-laki atau perempuan, mendapatkan seperenam, ya, seperenam. Laki-laki atau perempuan satu saja. Laki-laki atau perempuan disamakan. Maksudnya layat afadil itu tidak melebihkan antara laki-laki dan perempuan. Disamakan. Biasanya kalau laki-laki kan pendapatannya lebih banyak. Tapi enggak kalau seibu ini. Disamakan. Ini kalau satu dalam perut disamakan. Ya? Ya, dalam perutnya disamakan. Iya, disamakan. Jadi tidak ada lebih antara laki-laki atau perempuan. Disamakan antara kalau satu maka mendapatkan seperenam. Begitu satu saudara si ibu laki-laki atau satu saudara si ibu perempuan mendapatkan seperenam. Kalau lebih dari satu saudara singgung lebih dari satu, berarti bisa laki-laki dan perempuan, ya kan? Lebih dari satu berarti laki-laki dan perempuan akan mendapatkan sepertiga. Ini kalau satu, ini kalau lebih dari satu. Belum yang ini, jadi sama. Tidak ada lebihnya antara laki-laki dan perempuan disamakan. Kalau yang satu ya tadi jalannya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan walau akhun aw ukhtun. Dia mempunyai akhun aw ukhtun. Saudara laki-laki atau saudara seibu. Kali kali wahid min huma sudus, maka satu di antara mereka seperti enam. Laki-laki atau perempuan. Wa in kana syuraka wa in kana aktsara min dzalika fahum syuraka. Apabila mereka berserikat, berarti lebih dari satu, maka mendapatkan sulus, yaitu sepertiga. Al-hukm salis, hukum yang ketiga, anna zakarahum yudla bi'insa wa yaris. Bahwasanya saudara laki-laki mereka, ya seibu, ini berwasilah dengan seorang ibu yang dan mewarisi. Ini tidak ada ini ya, saudara seibu. Di sini ada saudara sepapa. Saudara sepapa. Ya, saudara seibu ini maka akan menjadi wasilan dengan si mayat ibunya ini. Seibunya. Saudara laki-laki seibu berwasilah dari seorang ibu yang mewarisi. Iya, yang mewarisi. Jadi saudara laki-laki seibu ini akan berwasilah kepada wanita. Jumlahnya seperti apa? Enam kalau satu total ibu. Enggak, yang saudara laki-laki seibu. Iya, enam. Jadi ini mana bagian? Bingung enggak bagian seperti ini? Karena sama saja dari karena yang satu sama. Yang mau kita. Maksudnya ini menerangkan hubungannya. Menerangkan hubungan. Hubungan antara si mayit kedudukan seibu ini dengan sebapak misalnya. Kalau sebapak kan misalnya ada ibu lagi, ini kan bapaknya mayit nih, bapak ibu mayit. Ini saudara kan siapa? Nah, ini saudara kandung dulu ya. Gimana menggambarnya biar dekat gitu loh. Yang pertama kali saudara itu yang paling dekat sekandung kan. Kemudian yang agak jauh sebapak saja. Kemudian lebih jauh lagi hanya seibu, maksudnya itu. Pertama saudara itu berperingkat, yaitu saudara sekandung, ya. Sekandung. Yang kedua sebapak. Yang ketiga seibu. Kalau sekandung gimana? Apa kegambarannya? Satu bapak, seperti ini ya. Ini saudara kandung. Kalau saudara sebapak berarti ini bapak, kemudian ini ibu, ini mayit ya kan, mayit. Terus sebapak gimana saudaranya? Punya ibu lagi. Ini punya ibu lagi. Iya. Berarti ini saudara sebapak ya. Ini saudara mana? Kalau saudara seibu. Bapak lagi ini ya. Jadi bapaknya itu nikahi saudara. Maka mendapatkan saudara. Iya, itu punya suami lagi. Saya berarti bapak nikahi saudara. Padahal apa? Padahal sandaran nasab itu ke bapak. Kalau ini sebenarnya apa sandarannya ke bapak yang lain kan? Iya. Hubungannya cuma satu saja. Dengan mayat itu hanya ibu saja. Jadi ini menjadi wasilahnya ini. Ya. Apa ini wasilah? Ya, memfasilasi wasilah ini. Karena ini apa? Ini sudah orang lain. Ini nasabnya. Ini ikut bapaknya yang lain, bukan bapaknya yang ini. Jadi tambah jauh hubungannya daripada yang sebapak. Kalau sebapak masih apa? Masih satu nasab. Ini mayit misalnya, ini bapaknya misalnya Ali ya kan? Ali. Ini otomatis bin Ali. Ini juga bin Ali kan. Kalau ini bin Usman misalnya. Bin Usman. sebagai wasilahnya. Ini yang hukum yang kedua, yang ketiga. Jadi kemudian yang ketiga nuksanan anna umma allati adlau biha tajubu bihim nasulus ila sudus. Oh iya, jadi kalau misalnya nanti ini ayat ini ya, ayat ini guru otomatis kalau ada ibu gimana nanti? Ibu dapat berapa? Siapa? Karena ada saudara ya. Ibu dapat sepernama. Karena ada saudara seibu. Maksudnya ini menghalangi karena adanya saudara-saudara ini, saudara si ibu juga. Ini menghalangi ibu mendapatkan sepat tiga. Kalau seandainya enggak ada saudara, maka ibu mendapatkan sepat tiga. Ya, memang sulit ini. Jadi, awan pelajaran sulit. Tapi tidak apa. Walaupun sulit tetap dipelajari walaupun sekarang belum paham. Tidak ya, apa. Jangan putus asa. Terkadang ilmu itu tidak langsung bisa diserap. Ya. Ilmu itu dulu pondok itu suruh ngapani apa? Asrem, salah yang kelupaan. Buat apa? Sudah pokoknya kamu ngapa? Tidak usah tanya-tanya. Suruh ngapa? Ngapa? Kedatangan berikutnya, ternyata ini termasuknya. Yang ketiga itu masalah bagi mai. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Karena anak perempuan ini gimana ya, sudah lain ya. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Jadi sudah nasabnya sudah lain kalau cucu. Iya kan? Jadi sama mewarisi. Yang mewarisi hanya anak perempuannya saja. Kalau kalau menjadi wasilah dari mewarisi itu tadi, jadi wasilah untuk dapat. Iya, jadi cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan walaupun telah diwarisi, telah diwasilai oleh ibunya, kan? Gimana? Hapusnya. Terang-terang baru kali ini terang kan, jadi masih agak bingung punya juga. Mungkin nanti kalau sudah berkali-kali mungkin, ya, kan susah terangkan lagi. Betul. Dapat warisan. Tidak dapat. Ibunya ini wasilahnya si mayit yang tidak mewarisi, cucunya yang tidak mewarisi. Gimana bahasanya? Mulut ya? Jadi ibunya ini menjadi wasilah ya, cucunya ini tidak mewarisi si mayit karena sudah terputus nasabnya ke Umar, bukan ke Ali lagi. Itu kalau perempuan wasilahnya laki-laki. Iya, perempuan wasilahnya laki-laki. Bukan perempuan. Laki-laki. Jadi mau perempuan maupun laki-laki, yang penting wasilahnya laki-laki. Wasilahnya perempuan ini maka tidak perempuan. Ini nanti kasih. Ini istilahnya tertutup. Tertutup dengan ini. Ini tidak mewarisi ini karena tertutup dengan perempuan ibunya. Ini tidak mewarisi tertutup dengan perempuan. Khusus perempuan. Walaupun perempuan ini kalau ada nanti mewarisi misalnya, ya kan? Kalau yang mewarisi ya. Mungkin ini aja. Jadi untuk hukum yang kelima insya Allah di lain waktu. Dan memang butuh pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.